Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam, pembahasan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyelesaikan pembahasan Auladu Abdul Muthalib ibn Hashim, anak-anaknya Abdul Muthalib bin Hashim. Sekarang kita akan menyebutkan kedua orang tua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalada Abdullah ibn Abdul Muthalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyida waladi Adam. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah salah satu dari anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, memiliki berapa anak? 10 ya, 10 anak. Salah satu dari anaknya adalah Abdullah. Abdullah ibnu Abdul Muthalib terlahirkan darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyid waladi Adam, pemimpin Bani Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib salawatullahi wasalamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi. Wa ummuhu Abdullah bin Abdul Muthalib, telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu silsilahnya. Abdullah bin Abdul Muthalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr Quraisy, terus sampai ke atas. Adapun ummuhu, ibunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Aminah. Aminatu bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini Quraisy. Ibn Malik ibn An-Nadhr. Jadi ketemu ya nasabnya antara Abdullah dan Aminah. Kedua-duanya sama-sama dari Quraisy. Nasabnya nasab yang terhormat. Wa ummuha Barrah. Ibunya Aminah ini namanya Barrah. Barrah bintu Abdul Uzza ibn Uthman ibn Abdiddar ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik An-Nadhr. Juga silsilahnya sampai pada Quraisy. Mulia ya, suku terhormat di Arab ya. Suku Quraisy ini suku terhormat di Arab. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafu waladi Adam hasaban wa afdaluhum nasaban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa yang paling mulia, manusia yang paling mulia suku dan bangsanya. Ya, min kibali abihi wa ummihi, dari arah ibu dan ayahnya. Mulia dua-duanya. Oleh karena itu, ketika ada yang ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab, tidak akan bisa didapati. Karena nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab yang paling mulia. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan anak zina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir ya, dari nikah yang sah, sama seperti nikah kita setelah Islam. Artinya sama seperti nikah Islam. Nikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, nikahnya orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernikahan pada zaman jahiliyah itu ada empat macam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 5127 dari Aisyah radhiyallahu anha, "Anna nikaha fil jahiliyati ala arba'ati anha." Bahwa pernikahan pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, pernikahan pada zaman jahiliyah itu ada empat macam. Fanikahun minha nikahun nas al-yaum. Yang pertama, seperti pernikahan manusia pada hari ini, kata Aisyah. Yakhtubur rajul ila rajul waliyatahu au ibnatahu. Seseorang datang meminang, ya, seorang wanita datang ke walinya melamar, ya. Fayusdikuha, datang membawa mahar. Thumma yunkihuha, kemudian walinya menikahkannya. Aku nikahkan engkau dengan mas kawin demikian-demikian. Saya terima nikahnya. Dan seterusnya. Seperti pernikahan Islam. Ini yang pertama, pernikahan pada zaman jahiliyah. Pernikahan yang lain, ya, yang tiga berikutnya ini jelek-jelek semua. Ya. Seseorang, ya, berkata kepada istrinya setelah istrinya suci dari haid, arsili ila fulan, pergilah kepada laki-laki itu, fastabdi'i minhu, berhubunganlah dengannya, wa ya'taziluha zaujuha, suaminya menjauhinya, wala yamussuha abadan, tidak digaulinya, hatta yatabayyan hamluha min dzalikar rajul, sampai jelas, ya, dia hamil dari laki-laki itu. Ya. Fa idza tabayyana hamluha asabaha zaujuha idza ahabba. Kalau jelas hamil dari hubungannya dengan laki-laki itu, suaminya menggaulinya jika dia menginginkan. Ya. Wa inna ma yaf'alu dzalika raghbatan fi nijabatil walad. Pernikahan ini dilakukan karena si suami tadi ingin punya anak. Ya. Mereka berkeyakinan anak ini entah apa sesuai dengan keyakinan mereka. Fakana hadzan nikah, nikah al-istibda', pernikahan ini dinamakan nikah al-istibda'. Wa nikahun akhar yajtami'ur rahat. Yang ketiga, nikah rombongan. Ini terjadi pada masa jahiliyah. Madunal asyarah, datanglah segerombolan laki-laki, jumlah mereka kurang dari 10. Fa yadkhuluna 'alal mar'ah, mereka masuk kepada seorang wanita, kulluhum yusibuha, semua dari mereka menggauli wanita tersebut. Fa idza hamalat wa wada'at, apabila wanita tersebut sudah hamil dan melahirkan, wa marra 'alaiha layalin, dan berlalulah beberapa hari, ba'da an tadha'a hamlaha, setelah dia melahirkan, arsalat ilaihim, wanita itu mengirim surat kepada mereka semua. Falam yastati' rajulun minhum an yamtani'a hatta yajtami'a indaha. Tidak ada seorang pun dari laki-laki tersebut yang bisa menolak sehingga dia bisa duduk, ya, berkumpul, mereka bisa berkumpul di sisi wanita tersebut. Nah, setelah mereka semua berkumpul, wanita itu tadi berkata, "Qad 'araftum alladzi kana min amrikum." Sungguh kalian telah mengetahui urusan ini. Wa qad wulidtu, sungguh waqad waladtu, aku sekarang sudah melahirkan. Fa huwa ibnuka ya fulan, tusammi man ahabbat bismihi fayulhaqu bihi waladuha. Wanita itu memilih siapa yang dia inginkan untuk menjadi ayahnya, dia anakmu. Yang ditunjuk ini enggak bisa nolak. Oh, aku enggak bisa. Berarti dialah suaminya. Jadi wanita tadi diberi pilihan. Ini pernikahan nomor ketiga. Yang keempat, lebih buruk lagi dari itu. Yajtami'un nas al-kathir. Ya, manusia, kebanyakan dari mereka berkumpul, memasuki para wanita, La tamna man ja'aha, wanita-wanita itu tidak bisa menolak siapapun yang datang. Wa hunnal baghaya, mereka wanita-wanita yang ada di dalam rumah itu para pelacur. Ini pernikahannya para pelacur. Kunna yansibna ala abwabihinna rayat, mereka menancapkan di depan rumah mereka bendera-bendera. Takunu alaman, ini sebagai tanda. Faman arada hunna dakhala alaihinna, siapa yang ingin kepada mereka akan masuk ke dalam rumah tersebut. Sudah mereka melakukan hubungan. Fa idza hamalat ihdahunna, apabila salah seorang dari mereka hamil, ya pergilah mereka semua kepada ahli nasab. Nanti ahli nasab itu menunjuk ini ayahnya. Sehingga yang ditunjuk tidak bisa menolak. Itulah empat pernikahan pada zaman jahiliyah. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, hadama nikahal jahiliyah, dihapus semua nikah jahiliyah, kullahu illa nikah annas al-yaum, kecuali pernikahan manusia yang sama seperti hari ini. Nomor berapa? Nomor satu. Itulah yang diikrarkan Islam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernikahannya jenis yang pertama dan terus ke atas. Sehingga Nabi Muhammad bukanlah anak zina. Nabi Muhammad bukanlah dari suku yang rendah. Beliau adalah orang yang paling mulia nasabnya, kehormatannya. Dan beliau adalah orang yang paling afdol sebelum diutus menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutus menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, mengagungkan beliau dan menjadikan beliau sebagai seorang yang terhormat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang berikutnya yang disebutkan di sini, Hafru Zamzam wa ma jara min al-khulf fiha. Kita akan masuk pada pembahasan penggalian sumur Zamzam dan yang terjadi dari kisah ini. Sebelum kita memasuki kisah Abdul Muthalib yang menggali sumur Zamzam, kita akan menyebutkan asal muasalnya yang disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, ya. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anak dan istrinya Hajar dan Ismail yang ketika itu masih kecil ke suatu tempat yang sangat tandus. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pepohonan, tidak ada manusia, seakan-akan tidak ada kehidupan di sana. Tempat itu dinamakan dengan negeri Bakkah. Kalau di dalam Al-Quran, Bakkah namanya. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal rumah yang diletakkan untuk manusia adalah sungguh yang berada di Bakkah. Allah sebut dengan Bakkah, tempat yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Sekarang apa namanya? Makkah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Bakkah, di tempat yang dikenal dengan Bakkah. Disitulah Nabi Ibrahim meletakkan anak istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim tinggal pergi. Dan istrinya mengejar dari belakang. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab? Kemana engkau pergi? Wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laisa fihi ins wala syai'. Engkau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada satu manusia pun. Tidak ada satu pun. Tidak ada sesuatu apapun. Faqalat dhalika lahu miraran. Berulang-ulang Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Tidak menoleh Nabi Ibrahim. Dalam keadaan sedih, Nabi Ibrahim tidak menoleh kepada istrinya. Kemudian sampai Hajar berkata, Allahu amaraka bihadha, apakah ini atas perintah Allah? Baru kemudian Nabi Ibrahim dengan tegar dalam keadaan sedih mengatakan, na'am, iya, ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Hajar seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang salehah yang membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah, tidak banyak menuntut, hanya dibekali beberapa makanan dan air, ya, untuk beberapa waktu saja bertahan hidup, tidak banyak tuntutan, tidak mengatakan apa ini kurang ini dan sebagainya, tidak. Dengan tegar Hajar wanita yang salehah berkata, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau begitu, kalau ini memang benar perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Fantalaqat, pergilah Hajar ke tempatnya bersama anaknya Ismail yang masih kecil, masih bayi. Ibrahim pun pergi terus sampai berada di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Dengan sedih, Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, kisah yang sangat agung. Seorang ayah tentunya merasakan kesedihan, keterpurukan, kehancuran hatinya ketika meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang seperti ini. Kita saja mungkin ya yang sudah terbiasa dengan anak kita di rumah, ya, hari-harinya dengan mereka. Kemudian kita letakkan di pondok pesantren. Rasanya gimana? Jantung ini rasa mau copot. Sedihnya minta ampun. Ya Allah, nak, gimana di sana makannya, minumnya? Kepikiran itulah orang tua, ya. Padahal di sana sudah ada yang ngurusi. Sudah ada musyrifnya, sudah ada ami-aminya. Sudah lengkap, kita tinggal bayar per bulan dan di sana diurusi. Ini bagaimana di wadin? Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Bi wadin ghairi dzir'in." Di lembah yang tidak ada hijau-hijauan, tidak ada pepohonan, tidak ada sawah dan ladang, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu makhluk pun di sana. Padang tandus. Dengan sedihnya, dengan sedih yang sangat, Nabi Ibrahim berdoa mengangkat tangan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku, aku tinggalkan anak istriku di wadin, di lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat. Dengan perasaan yang sangat iba, Nabi Ibrahim berdoa sebagai seorang ayah. Tabiat seorang ayah, beliau berdoa, waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong iba ketika melihat mereka, ya Allah. Warzuqhum, berilah mereka rezeki, ya Allah, minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi menjalankan tugasnya. Hajar radhiyallahu anha berbekal dengan bekal makanan dan minuman seadanya terus tinggal di sana, dan akhirnya berjalannya waktu yang namanya bekal itu pasti habis karena dimakan terus. Habislah bekal, anaknya pun nangis, air susu tidak keluar. Hajar pun naik ke bukit Safa mencari pertolongan, barangkali ada pertolongan, tidak didapati. Naik lagi ke bukit Marwah, tidak didapati pertolongan. Itu dilakukan selama 7 kali, ya, bolak-balik. Kemudian setelah itu menggendong bayinya yang masih nangis. Walhamdulillah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Dari kakinya keluarlah ma'u zam-zam, air zam-zam. Air yang terus mengalir. Akhirnya walhamdulillah, disebabkan usaha Hajar, Allah berikan pertolongan dengan air tersebut. Dan minumlah dia dengan air tersebut sehingga bisa melanjutkan kehidupannya di sana. Dan ketika ada burung di tempat tersebut, itu berarti ada air. Dan musafir ketika itu melewati tempat ini, melihat ada burung, mereka pun melihat ke sana, ternyata benar ada orang, ada kehidupan. Ada seorang wanita dan anaknya yang kecil. Ini berarti ada kehidupan di sini. Ada air. Dan musafir ini mereka dari suku Jurhum, dari Yaman, ya, dari Yaman. Dan mereka minta izin kepada Hajar supaya bisa tinggal di sini. Dan Hajar pun mengizinkan, ambillah, pakailah ini air dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mereka terus turun-temurun, dan Ismail pun menikah dengan wanita dari suku Jurhum ini yang berasal dari Yaman. Dan begitulah asal-muasal Arab, ya. Terus turun-temurun dari Ismail sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari suku Jurhum, dari Yaman tadi. Ya. Dan terus berjalannya waktu, akhirnya air Zam-Zam ini tertimbun tanah, ya. Sumur Zam-Zam ini tertimbun tanah sehingga sampai dilupakan. Pada zaman Abdul Muthalib ibn Hashim dilupakan air ini. Ya, tidak terlihat lagi, sudah tertimbun tanah. Hanya yang tinggal kisahnya saja. Ya, tidak ada lagi sumur Zam-Zam ketika pada zaman Abdul Muthalib ibn Hashim. Tsumma inna Abdul Muthalib bainama huwa na'imun fil hijr, pada suatu hari Abdul Muthalib tidur di hijr. Hijr ini bagian dari Ka'bah. Tidur-tiduran di sana. Idh ata fa umira bi hafri Zam-Zam. Maka tiba-tiba ketika dia tidur, datanglah seseorang dalam mimpinya memerintahkan Abdul Muthalib untuk menggali Zam-Zam. Inni lana'imun fil hijr id atani atin, kata Abdul Muthalib mengisahkan, pada suatu hari aku sungguh tidur di hijr. Maka kemudian datanglah orang yang datang, dia mengatakan, ihfir tibah, galilah tibah. Qultu wa ma tibah, aku katakan, apa itu tibah? Tsumma dhahaba anni, kemudian orang itu pergi. Ya, Abdul Muthalib pun terjaga. Falamma kana al-ghad raja'tu ila madja'i fanimtu fihi. Keesokan harinya Abdul Muthalib datang lagi ke tempat biasanya, tidur lagi di situ. Ya. Faja'ani, datang lagi orang itu dalam mimpi. Dia berkata, "Ihfir al-matnunah. Galilah al-matnunah." Aku bertanya, "Mal matnunah? Apa itu matnunah?" Tsumma dhahaba anni, orang itu pun pergi lagi. Di keesokan harinya Abdul Muthalib tidur lagi di tempat itu. Faja'ani, orang itu pun datang. Dia berkata, "Ihfir Zam-Zam, galilah Zam-Zam." Qultu wa ma Zam-Zam? Aku pun berkata, "Apa itu Zam-Zam?" Qala, maka orang ini tadi yang dalam mimpi tadi menjawab, "La tunzafu abadan wa la tudham. Taskil hajijal a'zam wa hiya bainal farasi waddam." Inda nakratil hurabil aqsam. Orang tadi menjawab, air Zam-Zam itu air yang sama sekali tidak akan pernah kering. Engkau bisa memberi minum seluruh orang-orang yang haji. Letaknya itu di tengah-tengah antara al-faroh dan dam. Inda nakratil hurabil aqsam. Ketika letaknya itu di tempat burung gagak yang menoreh-norehkan tanahnya. Disitulah tempatnya. Terjaga. Berarti ini benar adanya, ya. Dan dia berusaha untuk membuktikan mimpinya. Falamma buyyina lahu sya'nuha wa dulla 'ala wad'iha, ketika Abdul Muthalib sudah mengetahui keadaannya dan dia mengetahui tempatnya, wa arafa annahu qad sadaqa, dan dia mengetahui ini mimpi yang benar, enggak mungkin mimpi yang salah. Ghada bi mi'walin wa ma'ahu ibnuhul Harith, akhirnya dia pergi dengan membawa cangkulnya, ya. Ketika itu dia punya Al Harith, ya. Laisa lahu yauma idzin waladun ghairuh, cuman Harith yang dia punya. Anak pertamanya Harith, belum punya anak yang lain. Dia baru punya satu anak namanya Al Harith. Fahafara fiha, akhirnya dia cangkul, terus dia gali. Falamma bada li Abdul Muthalib at-tai kabbar, ketika Abdul Muthalib mendapati at-tai, ya, batu yang membatasi antara sumur dan tanah, karena orang-orang Arab, ya, membatasi sumur itu dengan tanah, ditutup batu supaya tanah tadi tidak masuk ke dalam sumur, ya. Ketika berjumpa batu, kabar Abdul Muthalib bertakbir. Ini tanda kalau di sini ada sumur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdul Muthalib bertakbir. Fa'arafat Quraisy annahu qad adraka hajatahu. Dan perkara ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Abdul Muthalib telah mendapatkan hajatnya. Faqawmu ilaihi, mereka tidak tinggal diam. Mereka bangkit. Faqalu, dan berkata, ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, innaha bi'ru abina Ismail. Wahai Abdul Muthalib, ini sumur nenek moyang kita, Ismail. Wa inna lana fiha haqqan, dan sungguh kami punya hak. Ya, bukan engkau saja yang punya hak, ini sumur nenek moyang kita bersama. Fa asyrikna ma'aka fiha, maka izinkanlah kami untuk berserikat bersamamu dalam penggalian sumur ini. Qala ma ana bifa'il. Abdul Muthalib menjawab, tidak akan aku lakukan. Ya, inna hadzal amra qad khusistu bihi dunakum. Sungguh urusan ini adalah kekhususan bagiku, bukan untuk kalian, kata Abdul Muthalib. Faqalu lahu, mereka pun berkata, orang-orang Quraisy, fa ansifna, ya berbagilah dengan kami. Fa inna ghairu tarikika hatta nukhasimaka fiha, kami tidak akan meninggalkan engkau, kami akan terus meminta kepada engkau bagian, terus kami siap untuk bertikai denganmu. Mulai terjadi ketegangan antara Abdul Muthalib dan orang-orang Quraisy. Abdul Muthalib merasa sumur ini kekhususan bagi dia karena dia yang mimpi. Orang-orang Quraisy merasa sumur ini milik nenek moyang mereka, nenek moyang bersama. Jadi kalau begitu milik kita bersama, ya. Kami akan terus meminta kepadamu bagian. Kami siap untuk bertikai bersamamu. Terjadilah ketegangan antara kedua belah pihak. Qala, maka Abdul Muthalib berkata, "Faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimakum ilaihi." Kalau begitu, kata Abdul Muthalib, carilah penengah di antara kita. Aku siap untuk berhukum. Aku siap dengan keputusannya. Carilah penengah. Siapa yang akan menjadi penengah? Kalian yang mencari. Memang seperti itu. Orang Arab, ya, itu kita saksikan sendiri, ya, kami saksikan. Mereka biasa berselisih itu, ribut itu biasa. Oh, bersih tegang satu sama lain, ya, tegang. Nanti nyari penengah, siapa penengahnya? Cari sipulan. Sipulan nanti menengahi di depan. Sudah selesai, dah. Ya, habis sibuk suara keras satu sama lain. Udah, kalau sudah ditengahi sudah, nggak ada tersinggung lagi setelah itu, ya. Nggak berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak. Gitu memang kebiasaan orang-orang Arab. Ya. Cari penengah, kata Abdul Muthalib. Siap, kami mencari penengah, kata mereka. Akhirnya mereka sepakat penengahnya ini Kahinatu Bani Sa'ad Hudzaim. Dukun perempuan dari Bani Sa'ad Hudzaim. Ini penengahnya. Begitulah memang orang-orang jahiliyah, ya. Cari dukun penengahnya. Jadilah akhirnya Abdul Muthalib setuju. Qala na'am, iya, aku setuju. Wa kanat bi asrafis syam, tetapi tempat tinggal dukun itu jauhnya luar biasa. Berada di pinggiran Syam. Faraqiba Abdul Muthalib wa ma'ahu nafarun min bani Abdi Manaf. Akhirnya Abdul Muthalib pun pergi, ya, karena sudah disepakati bersama. Dan beliau membawa sekelompok orang dari Bani Abdul Manaf, sama dari Quraisy juga. Warokiba min kulli qabilatin min Quraisy nafar, dan masing-masing dari orang-orang Quraisy, ya, masing-masing dari kabilahnya memiliki beberapa kelompok, dan mereka pergi semua menyaksikan, ya, pengadilan yang akan diputuskan nantinya. Ingin menyaksikan pengadilan yang akan diputuskan nantinya. Wal ardu idzaka mafawizu, tetapi tanah yang mereka lalui, tanah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Padang pasir, namanya di Arab, seperti itulah. Ya. Fakharaju, mereka pun keluar, hatta idza kanu bi ba'di tilkal mafawiz bainal Hijazi wasyam faniyama'u Abdul Muthalib wa ashabuhu. Di padang yang tandus itu kering, ya. sampai mereka ketika tiba di sebagian padang yang tandus tadi antara Hijaz dan Syam, Abdul Muthalib dan orang-orang yang bersamanya dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan pengikut-pengikut Abdul Muthalib kehabisan air. Kalau panas seperti itu, tidak ada tumbuh-tumbuhan, luar biasa kalau haus, ya. Benar-benar dahaga, habis airnya. Falamma ra'a Abdul Muthalib, ya, kehabisan air, fadhami'u, mereka pun kehausan, dahaga yang sangat. Hatta aikonu bil halakah, sampai mereka sudah mengira ini kita tinggal mati lagi, ya. Mati lagi kita nih. Sudah enggak ada harapan lagi, apa yang mau diharap? Mau berusaha-berusaha apa? Tidak ada air lagi. Mereka berkeyakinan sudah ini kita tinggal mati lagi. Fastaqau man ma'ahu min qabaili Quraisy fa'abau. Akhirnya mereka Abdul Muthalib dan yang bersamanya tadi mencari pertolongan. Nah, itu masih ada sepertinya air bersama mereka dari orang-orang Quraisy yang dari kubu berselisih dengan Abdul Muthalib. Tolong bagi kami air, fa'abau. Mereka pun tidak mau memberi air. Ya, Abdul Muthalib dan yang bersamanya. Dan mereka berkata, "Inna bimafazatin, kita ini berada di padang tandus. Wa nahnu nakhsha ala anfusina, kami khawatir terhadap diri kami, mislama asabakum, seperti yang menimpa kalian. Kalau kami kasih kalian air, kami nanti kehausan seperti kalian. Dahaga seperti kalian." Falamma ra'a Abdul Muthalib ma sana'al qaum wa ma yatakhawwafu ala nafsihi wa ashabihi, ketika Abdul Muthalib melihat orang yang seperti ini, ya, dan mereka mengkhawatirkan terhadap diri mereka, Abdul Muthalib pun akhirnya mengajak kawan-kawannya, mengajak orang-orang yang bersamanya, yang mengikutinya untuk berkumpul bersama-sama, dan mengadakan musyawarah. Abdul Muthalib berkata kepada mereka, "Madza tarawun?" Apa pendapat kalian? Kalau mereka berkata, "Ma ro'yuna illa taba'un li ro'yika," kami tidak punya pendapat kecuali mengikuti pendapatmu. Karena Abdul Muthalib ini tokohnya, ya. Apa pendapatmu itulah, kami ngikut sudah. Famurna bima syi'ta, perintahkan kami sesuai dengan apa yang kau inginkan. Qala, maka Abdul Muthalib punya ide. Fa inni ara an yahfira kullu rajulin minkum hafratahu li nafsihi bima bikumul an minal quwwah. Aku punya pendapat, kata Abdul Muthalib. Masing-masing dari kita, ya, menggali tanah ini sesuai dengan kekuatannya. Fakullama mata rajulun dafa'ahu ashabuhu fi hafratihi tsumma warau. Sudah digali. Ketika salah satu dari kita ini ada yang mati, ya, kita kuburkan dia, masukkan dia ke dalam lubang yang sudah dia gali, kita kuburkan. Pikirannya sudah mati-mati sekarang ini. Ya, enggak ada yang lain lagi sudah. Hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan. Sampai yang akhir dari kita adalah cuma satu orang nanti. Ya. Misal ada 10 orang, yang satu mati, ya. Yang semua itu memasukkan dia ke lubang terus. Tersisa 9 orang. Jadi ada satu lagi mati, terus masukkan sampai tersisa satu nanti. Ya kan? Tersisa satu nanti. Fadhi'atu rajulin wahidin aisar min di'ati rakbin jami'an, kata Abdul Muthalib. Satu orang yang tersia-siakan, jenazahnya enggak diurusi, ini lebih mending daripada kita mati semua enggak ada yang ngurusin semua. Masya Allah, ya. Cerdas, ya. Mending satu orang yang enggak diurusi daripada semua dari kita enggak ada yang ngurusin jenazahnya. Bagus juga pendapatnya ini. Ya. Akhirnya mereka pakat dan berkata, "Ni'ma ma amarta bihi." Alangkah bagusnya perintahmu itu, wahai Abdul Muthalib. Faqama kullu wahidin minhum fahafara hufratahu. Akhirnya mereka lakukan itu. Masing-masing dari mereka menggali galiannya, "Tsumma qa'adu yantazirunal maut atashan." Kemudian habis tenaga. Haus, ya. Haus. Akhirnya mereka duduk sudah menunggu mati sudah. Menunggu kematian sudah. Sudah haus, benar-benar haus. Tsumma inna Abdul Muthalib qala li ashabihi. Kemudian Abdul Muthalib bangkit memberi semangat. "Wallahi, demi Allah, inna ilqa'ana bi aidina hakadha lil maut." Apakah kita menyerah begitu saja menanti kematian? La nadrib fil ardi wa la nabtaghi li anfusina li ajzin. Kita tidak mencari air, ya. Kita tidak mencari air untuk diri kita karena lemah. Jangan, ya. Terus berusaha. Ayo kita berusaha. Fa sallahu an yarzuqana ma'an bi ba'dil bilad. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki dengan datangnya air nanti di sebagian tanah-tanah yang kita usahakan. Irtahilu, ya. Ayo semangat, kita berangkat. Terus kita jalan sambil kita mencari air. Akhirnya pendapat yang baru lagi, ya. Jalan sambil mencari air. Diberi semangat oleh Abdul Muthalib. Akhirnya mereka lakukan itu. Fartahalu, terus berjalan. Hatta idza faraghu wa man ma'ahu min qabaili Quraisy yanzuruna ilaihim ma hum fa'ilun. Sampai ketika mereka sudah selesai, sudah letih lagi. Dan kabilah Quraisy yang berselisih tadi melihat, ya. Bukannya bantu malah ngeliatin. Ya, melihat apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dan kawan-kawannya. Taqaddama Abdul Muthalib, Abdul Muthalib pun bangkit, ya, maju ila rahilatihi, maju mengendarai kendaraannya. Falamman ba'athat bihi infajarat min tahti khuffiha ainun min ma'i 'adbin. Ketika mulai bangkit dengan kendaraannya, ternyata dari kudanya Abdul Muthalib tadi itu menekankan kakinya tadi, kuda atau unta yang memang punya sepatu, ya, sepatu alami, ya, unta kalau tidak salah itu punya sepatu alami. Di kakinya itu mirip seperti sepatu. Menghentakkan kakinya ke tanah, ternyata keluarlah mata air yang jernih, ya, tawar, enak. Fakabbaru Abdul Muthalib wa kabbaru ashabu. Akhirnya Abdul Muthalib bertakbir, Allahu Akbar, dan yang bersamanya juga bertakbir. Tsumma nazala, kemudian turun. Fashariba wa shariba ashabu. Abdul Muthalib minum dan kawan-kawannya pun minum. Yang mengikuti Abdul Muthalib pun minum. Wastaqau hatta mala'u askiyatahum. Mereka minum, kemudian mereka memenuhi tempat air mereka. Ayo, kita bawa persediaan. Jangan sampai kita enggak punya persediaan. Nanti kehausan lagi. Dipenuhi semua. Tsumma da'al qabail min Quraisy. Kemudian dipanggil tadi orang Quraisy yang nonton tadi, "Ayo sini. Minum." Faqala halumma ilal ma, kemari. Ini ada air. Qad saqana Allah, sungguh Allah telah memberi minum kita. Fasyarabu wastaqau, akhirnya ikut minum juga. Faja'u washaribu wastaqau, ikut minum, mereka akhirnya minum sama-sama. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata yang berselisih tadi, "Qad wallahi kudiyalaka alaina ya Abdul Muthalib." Sungguh demi Allah telah terputuskan masalah ini wahai Abdul Muthalib. Hah? Ada apa ini? Masalah kok sudah terputuskan? Mereka berkata, "Wallahi la nukhasimuka fi Zamzam abadan." Demi Allah, kami tidak akan bertikai lagi denganmu wahai Abdul Muthalib masalah air Zamzam lagi. Untuk seterusnya kami enggak akan lagi berselisih. Silakan ambil. Innal ladzi saqaka hadzal ma, sesungguhnya zat yang memberi engkau air ini, bihadzal falah, di negeri yang tandus ini, lahu alladzi saqaka Zamzam, dialah yang telah memberikan kepadamu Zamzam. Farji' ila siqayatika rasyidan, ya, faraja'a wa raja'u ma'ahu. Ayo kita pulang saja, kita enggak usah bertikai lagi, ya. Walam yasilu ilal kahina, belum sampai ke dukun tadi, mereka sudah nyerah, ya. Wa khallu bainahu wa bainaha, selesai dah, pulang lagi aja kita ke Mekah. Karena dalam keadaan berselisih seperti sini saja, seperti ini saja, Abdul Muthalib memanggil untuk bersama-sama, ya. Kalau air Zamzam itu dimiliki oleh Abdul Muthalib, tentu kita pasti akan dapat, ya. Abdul Muthalib akan memberikan kita. Akhirnya mereka sepakat, ya, air Zamzam itu diserahkan kepada Abdul Muthalib. Tidak jadi berselisih. Masya Allah, ya. Ini kisah tentang air Zamzam yang digali oleh siapa? Abdul Muthalib, ya. Kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.